sudah kuakui semua salahku padamu. Beri aku kesempatan untuk buktikan cinta setia padamu lagi. Oh maaf, maafkan diriku yang telah membuat hatimu terluka. Hanya kau cintaku, ku tak pernah pikir untuk pergi darimu walau hanya sekejap saja. Jangan pernah kau berpikir untuk tinggalkan diriku. Beri aku kesempatan untuk buktikan cinta setia padamu lagi. Oh maaf, maafkan diriku yang telah membuat hatimu terluka. Hanya kau cintaku, ku tak pernah pikir untuk pergi darimu walau hanya ku lepas lagi. Untuk buktikan cintaku, kan ku hapus lukamu, akhiri semua ini. Yeah.